Sejuta bintang di angkasa terangi hati yang redup ini. Sendiri ku berteman sepi, berharap mampu lalui semua ini. Tersenyum ku tak mampu, hilang semua dayaku. Cinta pegang tanganku ini, ku tak mampu bertahan lagi. Dalamnya luka hatiku, cinta genggam tanganku ini, dan yakinkan bahwa diriku mampu berjalan meskipun tanpanya. Menahan perihnya batinku, mencoba untuk melangkah lagi. Berdiri di hadapan pelangi, berharap mampu mencinta sekali lagi. Tersenyum ku tak mampu, terdiam dan membisu. Pegang tangan.